Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad hadil ummati wa munkidhiha min adh-dhalalati ila an-nuri wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا هدينا في من هديت اللهم يا ربنا هدينا في من هديت ونعوذ بك يا ربنا من الزيغ والضلال والفسق والكفر احصرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد tahta liwa'i urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin, hadirat, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa berkumpul bersama-sama, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan Al-Qur'an untuk kita, Allah yang memudahkan kita untuk membacanya, dan Allah juga yang memberikan kepada hamba-Nya pemahaman, dan juga Allah juga yang memudahkan kita untuk mengamalkannya. Maka tidak cukup dengan usaha lahir kita lakukan semacam ini tanpa dibarengi usaha batin. Maka perlu di samping kita berusaha untuk mendatangi majelis-majelis mulia, kita pun perlu banyak memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan dan hidayah-Nya. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari pemikiran-pemikiran yang salah, yang saat ini banyak sekali terjadi, bukan pada orang yang tidak pernah belajar, akan tapi justru pada orang-orang yang semula adalah tekun belajar. Dan begitulah, Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah akan berikan petunjuk kepada siapapun hamba yang Allah kehendaki, dan Allah pun akan menjadikan hamba sesat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, di saat kita mohon Allah mahdina fiman hadait, di saat kita melakukan salat subuh, kita hadirkan makna kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat kita membaca surat Al-Fatihah, setiap kali kita salat, jangan lupa waktu kita mengatakan iyyaka na'budu, kita ini beribadah kepada hanya kepada Allah. Jangan lupa wa iyyaka nasta'in, dan kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Dan juga kita dengan serius mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berikan kepada kami ya Allah petunjuk jalan lurus, jalan yang koridoi, jalannya kekasih Allah, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih di dalam surat An-Nisa, yang kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu sekelompok orang munafik mengaku dirinya Islam, kemudian membuat ulah, kemudian setelah ia membuat satu ulah keonaran, yaitu pencurian, ingin menuduh orang Yahudi sebagai pencurinya. Kisah Tu'mah ibn Ubayrik yang sudah pernah kita ceritakan. Dan itu adalah orang munafik, orang yang tidak baik, membuat kejahatan di kalangan kaum muslimin, kemudian pengen dilemparkan ke orang Yahudi biar Islam nanti menuduh orang Yahudi. Biarpun lihat dalam Islam itu indah, biarpun orang Yahudi adalah berbeda agama dengan kita, kalau dia tidak salah, tidak boleh kita salahkan dalam urusan kemasyarakatan. Urusan agama jelas, mereka adalah kafir, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Al-Quran. Akan tapi urusan kemasyarakatan kita anggap normal, kalau mereka tidak salah harus kita katakan tidak salah. Tapi ada orang yang berusaha untuk mencoreng wajah Islam, membuat kejahatan di dalam tubuh kaum muslimin, kemudian setelah itu ia akan pergi, dia akan lepas tangan, karena dia sebetulnya bukan orang yang beriman secara sesungguhnya, akan tapi ingin mencoreng wajah Islam. Dan mereka punya persekongkolan, mereka punya perkumpulan. Ketahuilah, Nabi SAW senantiasa dibimbing oleh Allah dengan wahyu yang turun kepada beliau, yang semula Sayyidina Rasulullah SAW akan memberikan hukuman kepada orang Yahudi karena terbukti barang curian itu ada di tempatnya orang Yahudi, akan tapi ternyata itu adalah karena pengkhianatan orang munafik yang mencuri barang kemudian disimpan, dititipkan di orang Yahudi, kemudian dia keluar lalu berkata bahwasanya yang mencuri bukan kami, tapi mencuri adalah orang Yahudi, maling teriak maling. Dan semula Nabi ingin menghukum orang Yahudi tersebut, akan tapi ada petunjuk dari wahyu dan Rasulullah akan selalu memihak kepada kebenaran, sehingga yang dihukum akan dihukum adalah Tu'mah itu sendiri, orang yang mencuri, dan mereka membuat persekongkolan ingin menjerumuskan Nabi. Nah, ini persekongkolan itu untuk menjerumuskan Nabi, pokoknya kami tidak mencuri, yang mencuri Yahudi. Sampai akan ditegakkan hukum oleh Nabi Muhammad kepada Tu'mah, dia tidak mau dan dia lari kembali ke Mekah, akhirnya murtad dan mati dalam keadaan dia kejatuhan dinding, murtad. Maka beginilah ulahnya orang-orang di luar Islam, yang masuk Islam atau yang pura-pura masuk Islam, baik masuk Islam dengan beragama atau tidak berkumpul dengan kaum muslimin, atau orang-orang munafik yang berada di dalam Islam, ini mereka membuat perkumpulan untuk menjerumuskan kita. Akan tapi sungguh dengan karunia Allah itulah kita akan selamat, disebutkan walalla fadlullahi alaika wa rahmatuh, kalau bukan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah kepadamu wahai Muhammad. Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, memberikan bimbingan, sehingga yang semula yang akan dihukum orang Yahudi, Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah, yang salah bukan orang Yahudi, yang salah adalah orang Islam munafik tersebut. Akhirnya Nabi menegakkan hukum untuk orang-orang Islam yang munafik tersebut. Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu, kalau bukan karena karunia Allah kepadamu wahai Muhammad, dan juga kalau bukan karena rahmat Allah kepadamu, lahammat ta'ifatum minhum, niscaya itu sekelompok orang-orang munafik itu, ayudilluka, ingin menjerumuskanmu, menjerumuskan kalian. Dan sekarang masih terus berjalan orang-orang semacam ini. Makanya kita perlu terus memohon kepada Allah agar selalu diturunkan kepada kita rahmat dan karunia, agar kita tidak termasuk dalam fitnah, tidak bergabung dengan fitnahnya orang-orang yang ingin mencoreng wajah Islam. Yudilluka, akan menjerumuskanmu. Wa ma yudilluna illa anfusahum, katailah orang-orang munafik yang membuat kerusakan itu, orang-orang munafik yang mencoreng wajah Islam, itu mereka sebetulnya tidak menjerumuskan siapapun kecuali menjerumuskan mereka sendiri, karena mereka akan berada di dasar neraka jahannam. Mereka adalah orang yang bakal dihinakan oleh Allah nanti di akhirat. Wa may yadurrunak, asalkan kau berpegang dengan Allah secara serius, berpegang kepada Rasulullah secara benar. Wa may yadurrunak, maka ketahuilah upaya-upaya orang-orang munafik, upaya orang-orang yang ingin merusak Islam itu tidak akan berbahaya kepada dirimu min syai' sedikit pun. Dan juga ini adalah khitab untuk Nabi Muhammad SAW, sekaligus pelajaran buat kita. Selagi kita memihak kepada kebenaran, bukan memihak kepada aku. Nabi Muhammad memihak kepada kebenaran, tidak memihak kepada aku. Aku di sini adalah maknanya orang Islam, bukan mentang-mentang orang Islam lalu serta-merta dibela. Bukan bapakku serta-merta harus dibela, bukan anakku serta-merta, bukan aku serta-merta harus dibela, bukan. Akan tapi yang dibela adalah kebenaran. Maka lihat, siapapun yang hidupnya membela kebenaran, dikeluarkan unsur aku, ego tadi, unsur akunya ditinggalkan, maka bisa adil orang ini. Dan mudah, dan dia susah diterjerumuskan. Karena dia tidak memandang tentang kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan keluarganya, bukan kepentingan kaumnya. Bahkan lihat, biarpun sama-sama kaum muslimin, biar kalau dia salah, harus berani kita mengatakan itu salah. Kalaupun itu orang Yahudi dan benar, orang Nasrani benar, tidak boleh kita salahkan. Dan banyak kisah yang demikian yang terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, seperti yang pernah terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dikisahkan salah satu anak sahabat Nabi SAW, anaknya Amr ibn al-As kalau tidak salah. Jubahnya diinjek oleh orang Yahudi, ditempeleng orang Yahudi tersebut. Keinjek tidak salah, orang namanya jalan di tempat keramaian keinjek. Ditempeleng lalu ngadeplah kepada orang Yahudi itu ngadep kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan bercerita kalau dia ditempeleng oleh anaknya Amr ibn al-As. Dipanggil oleh Rasulullah. Amr ibn al-As ya seorang anaknya pejuang, dan dia sendiri juga anaknya Amr ibn al-As, anaknya seorang pejuang. Mereka merasa, ah tenang saja, saya juga orang Islam, gak mungkin Nabi Muhammad membela orang Yahudi, pasti membela Islam. Sampai di depan Nabi SAW ditanya, apakah betul kau memukul orang Yahudi ini? Benar ya Rasulullah, karena dia menginjak. Tapi aku menginjak tidak sengaja ya Rasulullah. Baik, karena tidak sengaja tidak dosa. Di keramaian menginjak. Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Balas kau tempeleng itu anaknya gubernur itu. Di saat disuruh menempeleng tersebut, di saat disuruh menempeleng, ternyata orang Yahudi itu malah tidak mau nempeleng. Kagum dengan keadilan Islam. Setelah itu malah bersyahadat, aku ikut engkau saja. Aku ikut agama Nabi Muhammad SAW. Akhlak perlu ditampilkan hal kemulia. Bagaimana keadilan Islam, keindahan Islam dengan orang di luar Islam sekalipun. Dan sekarang ada orang atas nama Islam, lihat. Dengan kaum muslimin saja, lihat. Berantem, bom-boman, tembak sana, tembak sini. Dari mana ini aturannya? Sudah begitu mengaku Islam yang paling benar. Caci maki sana sini. Caci maki bukan ajaran kita, lihat. Ada orang ajarannya mencaci maki. Sesaat mencaci ulama, sesaat mencaci sahabat, sesaat mencaci macam-macam ada caci maki. Gara-gara melakukan satu amalan caci maki. Imam Ghazali dicaci, Imam Syafi'i dicaci. Lah kalau mencaci maki ini bukan ibadah, bukan amal baik itu caci maki. Itulah orang-orang yang mencoreng wajah Islam. Dan mereka ketahuilah, selagi engkau istiqomah berpegang dengan syariat Nabi, dan engkau membela syariat Allah, syariat Rasulullah, maka engkau akan aman-aman saja. Maka keluarkan egomu itu. Kalau engkau ingin menegakkan kebenaran, lepaskan urusan kepentingan pribadimu, tidak kelompok. Bukan karena kelompokmu lalu engkau bela, tidak. Engkau membela kebenaran, biarpun itu adalah di kelompok, selain dari kelompokmu. Itu perlu adil yang semacam ini. Orang itu kadang-kadang semakin besar itu menjadi fanatik. Fanatik kepada kelompoknya, seolah-olah kelompoknya sudah menjadi kelompok malaikat. Mungkin Al-Bahjah menjadi besar, merasa bangga dengan Al-Bahjah. Jadi Al-Bahjah tidak boleh salah jadi malaikat. Ini salah. Wajib manusia ya, kalau ada kesalahan dikritisi, dibenahi dan seterusnya. Apalagi kelompok, apa partai, apa ini, atau macam-macam. Kalau sudah ego akunya yang dibesarkan, maka itu adalah masuk dunia iblis. Berangkat dari kemunafikan, munafik, tidak bisa membela kebenaran, berbohong. Membela kaumnya, bukan membela kebenaran. Munafik, membela kaumnya. Sementara yang harus bela adalah kebenaran. Nabi Muhammad tidak membela kaum beliau. Yang orang muslim, sekelompok kaum muslimin, yang dipengaruhi oleh orang munafik, tidak dibela oleh Nabi Muhammad karena salah. Yang benar orang Yahudi dan dibela orang Yahudi oleh Rasulullah SAW. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata. Dan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab al-Quran. Wal hikmata ini para ahli tafsir memaknai diantar dengan bermacam-macam makna. Di antaranya adalah pemahaman kepada Al-Quran yang benar. Dan yang paling tahu adalah Rasulullah. Dia mengatakan al-hikmata adalah hadis. Artinya apa? Ungkapanmu, ucapan-ucapanmu, keputusan-keputusanmu itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari aku, dari Allah di sini. Wa 'allamaka, dan Allah telah memberikan kepadamu ma lam takun ta'lam, yang sebelumnya engkau tidak tahu. Termasuk kasus tadi. Kasus ada orang munafik yang ingin merusak Islam lalu mencuri, kemudian curiannya diletakkan di orang Yahudi. Nabi Muhammad semula tidak tahu. Tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beri bimbingan, dan begitulah para kekasih Allah seterusnya pewarisnya Nabi, lihat, dengan menghadap kepada Allah akan mendapatkan taufik Rabbani, mendapat taufik bimbingan dari Allah, langkahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh karunia Allah kepadamu wahai Muhammad amat agung dan amat besar. Karunia Allah amat agung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, karunia kalau sudah diberikan untuk Nabi Muhammad, ini adalah cipratannya adalah kepada kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, lihat, maka akan nyampe kepada umatnya yang sambung kepada Nabi Muhammad. Termasuk surga Firdaus adalah untuk Nabi Muhammad. Tapi ada hamba-hamba dari umat Nabi Muhammad yang hatinya dekat dengan Nabi, sambung dengan Nabi, patuh dengan Nabi, maka akan mendapatkan bagian surga yang pernah didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua. Sehingga nanti ada orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'alaika kepadamu wahai Muhammad, akan tapi juga kepada umat Nabi Muhammad yang mengikuti cara hidupnya Nabi, manhajnya Nabi, bagaimana cara bergaulnya Nabi, kejujuran Nabi, itu akan menjadikan umat tersebut mendapatkan seperti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang pangkat tentu sangat beda, pangkat Nabi Muhammad paling tingginya pangkat. Tidak ada yang bisa menyaingi pangkatnya Rasulullah, tidak ada yang bisa mengungguli pangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat, percikan karunia-karunia itu pun akan nyampe kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang serius, yang tulus untuk bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelah itu mengingatkan adanya perkumpulan-perkumpulan. Jadi setelah itu ya, berarti ada perkumpulan, kelihatannya perkumpulannya orang Islam tapi ternyata merusak Islam itu ada. Ada perkumpulan-perkumpulan. Kemudian dari Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu. Jika engkau harus membuat perkumpulan, ada rambu-rambu, lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum." Siapapun yang membuat perkumpulan, kelompok apa saja terserah, majelis, organisasi, grup WA, zaman sekarang istilah apa aja sudah. Ini justru yang paling ganas di grup WA, grup Facebook, grup Twitter sama apa lagi itu? BBM. Itu kan najwa, najwakum itu, najwa itu adalah perbincangan yang terjadi antara 2 atau 3 atau 4 orang atau 5 orang ini. La khaira wa katsir min najwakum, ingat, tidak ada baiknya dari kebanyakan yang kau lakukan dari perbincangan-perbincangan tersembunyi di antara kalian yang enggak boleh orang lain dengar tuh. Sebab kalau sudah pakai grup itu kan orang lain enggak boleh dah dengar. Ini ada khusus. Ini grup ahli neraka, grup macam-macam. Nah, grup ahli neraka gimana? Ahli neraka setiap hari gunjing orang. Setiap hari menyebarkan fitnah-fitnah. Ini grup. La khaira bi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari kebanyakan perkumpulan-perkumpulan perbincangan-perbincangan itu, illa kecuali awas, man amara bi sadaqatin, jika dalam perkumpulan itu mengajak orang untuk berbuat baik, bersedekah. Allah. Jadi kalau buat perkumpulan itu adalah ngajak orang untuk berjuang. Sesaat ingatkan masjid sebelahmu itu gimana keadaanmu, wahai akhi, saudaraku. Kita kan tidak pernah ketemu. Aku di Jawa Barat, engkau di Jawa Timur. Saya tidak mengerti keadaanmu di sana. Yang jelas kita sudah komunikasi 6 bulan. Saya sering share tentang video-video yang baik. Cuman saya ingin tanya, masjid di sebelahmu itu benar belum? Wah, jangan lupa ya, sedekah sedikit, cuil, madrasah, guru-guru, diingatkan orang fakir. Omongannya itu benar. Mungkin mereka itu adalah orang baik, cuman lupa. Oh iya, iya, telah diingatkan oleh teman WA aku ini. Akhirnya sedekah. Ngirim gambar-gambar yang enggak karu-karuan, gunjing orang, gunjing isi. Bicara yang enggak guna, lihat. Illa amara bis, termasuk perkumpulan, lihat. Amara bis sadaqatin, untuk mengajak untuk sedekah. Untuk berjuang. Ingatkan untuk berjuang dengan sedekah, bersedekah. Al-Qur'an hanya menyebutkan enggak ada gunanya perkumpulanmu kecuali jika engkau mengajak orang untuk bersedekah. Amara bis sadaqatin. Dengan apapun yang engkau miliki. Perlu saling mengingatkan. Au ma'rufin, atau mengajak berbuat baik biarpun selain sedekah, salat, ngaji, ibadah. Dan seterusnya. Au islahin bainan nasi, atau mendamaikan orang. Mendamaikan orang itu apa? Jika kita menemukan orang yang bersengketa, berselisih faham, hendaknya kita bisa terjun untuk menjadi penengah di antara mereka. Maka kebalikannya. Kebalikannya, jika perkumpulan itu mengajari orang kikir atau mengajari maksiat, kikir, mengajari pelit, membuat orang ragu-ragu, setiap ada orang sedekah, wah, hati-hati loh, zaman sekarang tuh sedekah itu enggak tahu dipakai benar enggak, alah sama aja kiai sama ini, maklumnya sangat. Akhirnya iya benar juga ya, ah enggak usah. Memang ada orang-orang jahat pakai kopiah putih juga ada, tapi kan enggak bisa dipukul rata. Dan tidak semua pejabat korupsi juga kan, ada mereka ahli surga nih. Maka mukul rata ini juga membuat keraguan-keraguan juga. Atau mengajak kepada kemaksiatan. Ada besok konser anu lo ya, jangan lupa ya, kita janjian, tak belikan tiket deh. Macam-macam. Atau ternyata mengirim film-film yang mengajari kemaksiatan, gambar-gambar yang tidak pantas. Gambar membuka aurat, gambar ini dan sebagainya. Ini tafsir WA namanya ini. Ini tafsir WA, tafsir Facebook ini namanya. Sebab ini sekarang sudah zamannya, zaman ini sudah. Jadi yang namanya munajatnya seseorang itu, perbincangan orang dengan orang itu sekarang tidak terbatas dengan satu pertemuan, dan ini sungguh mutu, bangun tidur bisa komunikasi dengan orang jauh di sana. Nah ini, harus cermat kita, setan akan masuk di media-media semacam itu. Media komunikasi, media perkumpulan. Kalau kita pernah ingatkan di majelis begini, biasanya setelahnya itu ada gunjingan, gunjing majelisnya orang lain. Yang semestinya mengajak kepada kebaikan, memacu orang untuk bisa banyak bersedekah, mengajak orang untuk banyak berbuat baik, melakukan ibadah, tapi kadang malah melemahkan orang. Oh islahin bainan, begitu sebaliknya orang yang mengadu domba, menanam mungkin kebencian, cerita tentang kejelekan seseorang, innalillah. Subhanallah. Dan akan dihinakan di rumahnya sendiri. Awas, hati-hati. Jangan berani-berani Anda menyebarkan satu WA jika itu menjadikan orang tidak simpati dengan orang lain. Bukan memusuhi. Tidak simpati saja sudah tidak boleh. Jangan menyampaikan misalnya, kamu tahu enggak si fulan ini katanya, Pak, biarpun pakai katanya sudah enggak boleh. Karena katanya buat fitnah ini, sudah enggak ada perlunya. Apalagi kadang-kadang seorang tokoh, apalagi seorang ulama, apalagi seorang soleh. Menggunjing itu semuanya. Paling asik dengan WA kan bebas itu. Apalagi dapat informasi sana-sini. Makanya kita tidak begitu suka kalau di grup-grup WA yang katanya grup para asatid, para ulama itu. Kalau bicara tentang akidah, memang ini orang sesat, menyesatkan, iya. Tapi orang satu akidah hanya akhlak pribadi disebutkan di situ. Si fulan begini, si ini begini. Kiai ini begini, Habib ini begini. Ya, kita mencaci maki, mengolok-olok orang. Biasanya langsung tak tutup itu, cah. Grup, saya keluar dari grup. Ngamalku sedikit nanti habis gara-gara WA. Ini enggak, sorry. Ada sering guyonan, dikirim foto-foto yang enggak-enggak. Aduh, musibah ini. Kalau foto itu mesti langsung kesimpen ini kan. Enggak, sudah. Lebih baik keluar saja. Kita mencari amal aja susahnya benar, susah benar, apalagi kita harus dirusak dengan hal-hal yang demikian. Kemudian membuat fitnah, permusuhan. Hati-hati. Jadi tidak ada baiknya kita berkumpul kecuali di situ adalah punya makna untuk mengajak orang bersedekah, beribadah, kemudian mendamaikan orang yang berselisih. Bahkan kalau kita melihat satu ulama atau satu tokoh itu kok jadi bahan, kita ajari sudah, lebih baik kita ngomongin yang lain saja. Kita tidak tahu yang sebenarnya. Kita pun tidak pernah duduk dengannya. Kita tidak pernah ngomong dengannya. Mungkin dia berusaha, aku dengar sendiri, saya ngelihat. Wah, itu kan urusan ente, tapi tidak boleh nyebar ke saya. Fitnah. Na'udzubillah. Nah, fitnah. Fitnah sahabat, fitnah. Na'udzubillah. mengadu domba, bahkan mendamaikan orang itu sangat diperkenankan biarpun harus dengan berbohong. Begitu besarnya wasul khair mendamaikan orang. Agar orang yang bermusuhan ini menjadi ketemu, bukan malah berpisah. Sekarang itu bahasa halus, kadang-kadang seolah-olah mengingatkan. Tapi sebetulnya ada kebencian di dalam hatinya. Awas, kamu tahu enggak itu? Ana sayang sama ente, ente jangan dekat-dekat sama dia, dia begini-begini-begini, habislah. Akhirnya orang tersebut jadi jauh dengan tokoh, dengan ulama, dengan orang baik dan seterusnya. Tapi kalau urusan akidah harus dibongkar dan dibuka terang-terangan kalau urusan akidah. Tapi kalau misalnya terjadi permusuhan perselisihan antara ustaz dengan ustaz, hendaknya ini urusan pribadi, tidak boleh dibawa kepada umat. Mungkin di saat bertemu kita ada seorang ustaz dengan ustaz karena kelas permasalahan tertentu atau apa namanya manusia ada hawa nafsu dan bentrok, tidak boleh dibawa-bawa kepada umat. Mungkin pribadi saja. Kalau di kamar dikunci mungkin ribut kita obrolan dengan ustaz ini, debat dan sebagainya. Tapi setelah keluar adalah baik-baik, enggak boleh dibawa sampai diprovokasi, cawas jangan deg-degan ini ya, enggak punya adab, enggak ini. Oh, enggak punya adabnya dengan saya saja, ya, dengan yang lain mungkin beradab. Lah dengan saya mungkin waktu itu saya telah melakukan sesuatu yang menjadikan dia tidak beradab. Kenapa saya harus menghukumi dia tidak beradab? Ini adalah kita sering lupa bahwasanya kadang-kadang perilaku kita itu menjadikan orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikukuhkan dalam Al-Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nasi, atau mendamaikan di antara manusia-manusia. Mendamaikan. Jadi kalau menyampaikan berita tentang seseorang, sampaikan berita baiknya. Kalau ada dua berita, ada tiga berita, jelek, jelek, baik, sudahlah yang dua disimpan baiknya saja disampaikan. Enggak ada perlunya kita membicarakan kejelekan seseorang yang akan menambahkan kebencian. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kullu kalam ibni Adam 'alaihi lalah, semua omongan anak Adam itu ada hukumannya di hadapan Allah, bukan pahala, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amrun bima'rufin atau amrun bima'rufin, atau memerintahkan kebaikan, atau nahyun an mungkarin, atau menghentikan dari kemungkaran. Jadi ini adalah yang hendaknya kita lakukan dalam kesehari-harian kita. Kita perlu membuat perubahan. Orang itu bisa berhibur dengan yang halal loh ya. Orang itu bisa membuat hiburan dengan sesuatu yang baik. Kadang-kadang kita itu misalnya kalau kita perlu cerita, ada cerita yang baik kok. Cerita sahabat yang menyentuh hati, cerita para ulama-ulama. Cerita-cerita yang mubah, mubah saja ini. Harus hati-hati, tidak semua mubah boleh diceritakan. Kalau haram jelas, jangan sampai kita bicarakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Omongan kita akan ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendamaikan orang ini, mungkin kita luas, perluas. Mendamaikan orang itu lawannya adalah membuat permusuhan. Dan membuat permusuhan ini tidak serta-merta dengan mengadu domba, tidak. Tebar omongan ini sampai dia permusuhan, oh tidak. Kadang-kadang menggunjing itu juga termasuk menanamkan permusuhan. Kita membicarakan kejelekan seseorang sehingga orang menjadi tidak. Sampai ngadu sendiri kadang-kadang bermasalah, mohon maaf. Sehingga kami selalu ingatkan, awas hati-hati kalau kita mengadu tentang permasalahan kepada seseorang. Yang semula tujuan kita adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya, ada satu orang melakukan kesalahan kepada kami. Misal, di saat ada orang melakukan kesalahan kepada kami, kemudian kami mengadu kepada seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah sangat mencintai kami. Tanpa kami sadari, dia menjadi benci dengan orang tersebut. Oleh, hati-hati, menanamkan kebencian itu sendiri musibah. Sehingga dia benci pada orang tersebut. Sementara esok hari mungkin kita sudah akur dan damai, tapi orang yang mendengar informasi dari kita masih menanamkan kebencian. Karena kan hati itu bermacam-macam. Seperti anak kecil itu berantem, itu anak kecil, bapaknya bela-bela. Bapaknya belum selesai, anaknya sudah main bersama, kan begitu? Nah, makanya jangan mudah bercerita tentang problem permusuhan orang denganmu. Tidak ada perlunya. Makanya ada kesabaran, tabah. Dia boleh khilaf, ada orang memusuhi saya. Tapi saya tidak boleh membuat permusuhan dengan orang lain. Kadang kita tuh mencari pembelaan. Mencari pembelaan cerita sana, cerita sini, tanpa disadari kita masuk bab menggunjing. Sebab apa? Kalau kita mencari pembelaan karena itu adalah kebenaran yang harus ditegakkan, itu pun harus kita pilih siapa yang akan kita perdengarkan cerita kita kepadanya. Dan ada gambaran tidak dia untuk bisa menyelesaikan. Kalau kita bercerita kepada asal orang, maka sebetulnya itu bab menggunjing. Dalam bahasa lain curhat. Na'udzubillah, curhat. Curhat itu menjadikan orang merasa sangka buruk, menjadikan orang benci, menjadikan orang ingin melakukan kejelekan juga. Ini gara-gara curhat yang salah. Baik, curhat sendiri ada aturannya. Kalau tidak masuk bab menggunjing juga. Baik, disebutkan tadi illa. Semua omongan perbincangan kita itu enggak ada guna kalau bukan mengajak kepada sedekah. Sekarang kita rubah. Kalau mubah tidak ada dosa, tapi tidak ada faedahnya. Mubah ngomong, kemarin itu ada apa ya? Pokoknya cerita, di sana ada toko bangun-dibangun tingkat-tingkat ya. Oh iya, alhamdulillah sudah selesai. Ini enggak mubah, enggak ada guna, enggak ada faedahnya enggak ini. Ngajak sedekah, program-program. Makanya dalam bahasa dakwah yang selalu kami sampaikan, mari kita menjadi pejuangnya Nabi Muhammad semuanya. Yang bisa berjuang dengan hartanya. Yang bisa dengan tenaganya. Mungkin ada di antara kita yang tidak punya uang untuk bisa berjuang bersama kita misalnya. Ini kan perjuangan besar mulai dari media-media radio, televisi yang akan kita kembangkan terus. Pondok-pondok akan kita kembangkan. Hati Anda sudah hidup karena Anda sering mendengar seruan untuk berjuang dan berdakwah. Akan tapi Allah belum memberikan kekuatan secara materi kepada Anda. Ingat, surga tidak harus diambil dengan kekayaan. Tapi Anda punya lidah untuk bisa berucap kepada yang lainnya. Jangan sampai sudah enggak punya duit tapi lidahnya pun ngomongnya kotor, na'udzubillah. Akan tapi yang tidak punya uang, tidak punya kekayaan, dia bisa berbicara dengan lidahnya untuk menyampaikan kepada orang lain, ayo berbuat baik, ayo ini ada perjuangan, ini ada begini, sampaikan kepada orang lain. Orang lain berbuat baik, maka Anda yang tidak punya duit, di akhirat punya pahala yang sama dengan orang yang berbuat baik tersebut. Apalagi yang sudah dermawan, diberi oleh Allah kekayaan, sangat dermawan, sudah berbuat baik, ngajak orang lain. Jadi kalau dalam dunia bisnis ada namanya multi-level marketing, ya inilah multi-level marketing yang sesungguhnya, kalau dalam dunia bisnis itu banyak hayal dan bohong nanti. Tapi kalau ini hakikat. Makanya tolong lidah Anda di saat berucap dengan yang lainnya. Misalnya setelah ini diinformasikan pembangunan apa yuk. Kita ada beberapa di Al-Bahjah 1, 2, 3, 4, 5. Media-media radio dan sebagainya. Apalagi sekarang ada infak produktif ini. Yang insya Allah nanti akan disampaikan. Kita ada namanya infak produktif. Di samping ada infak yang langsung buat pembangunan pondok pesantren. Ada namanya infak produktif. Ada beberapa kawan yang mereka punya pengalaman usaha dan kerja. Nanti di situ akan ada infak khusus, nanti akan dikembangkan bisnis sehingga nanti manfaatnya besar, di antaranya bisa merekrut pegawai. Kita ingin punya perusahaan yang di situ adalah orang ngajari orang sholat di saat bekerja di situ. Kemudian dikembangkan lagi kalau menjadi perusahaan yang besar nanti akan dikembalikan kepada umat juga, karena pesantren-pesantren kita nanti ada pesantren yang membiayai anak-anak yang gratis untuk nyantuni fakir miskin dan seterusnya. Ini ada, nanti ada infak produktif. Kita tidak menggunakan istilah wakaf produktif ya, karena istilah wakaf produktif perlu dipertanyakan lagi istilah itu. Kita menggunakan infak produktif ya. Infak produktif, infak adalah akan tapi infak itu nanti akan dikumpulkan, kemudian setelah itu akan dikembangkan. Dan yang mengembangkan adalah orang yang sudah ahlinya, bukan eksperimen, bukan spekulasi dan coba-coba, tidak. Memang bagi orang yang sudah mapan dalam urusan bisnis, kemudian memberikan satu lahan bisnisnya dibiayai oleh infak produktif tadi, nanti dikembalikan untuk pondok, untuk lembaga dakwah ini, untuk perjuangan. Bicarakan ini nanti. Ngomongnya sudah berubah lagi infak produktif. Loh, saya punya 500 rupiah, 500 rupiah. Bahkan nanti ada program juga ini, barangkali ini, semoga ini bisa terwujud. Kita ingin tidak ada orang yang tertinggal dari perjuangan mulia ini. Sampai kita akan komunikasi dengan orang yang punya rongsok itu. Rongsok itu kan ada harganya. Rongsok itu ada harganya. Barangkali ini yang lainnya, tidak harus Al-Bahjah yang menggunakannya. Mungkin dari pondok-pondok pesantren yang lainnya bisa menggunakan program ini. Ini ide dari beberapa sesepuh. Ini ada ide dari beberapa orang tentang rongsok misalnya contoh. Jadi ada orang mau bersedekah infak dengan duit tapi susah. Karena banyak kebutuhannya. Tapi di rumah itu ada magicom rusak, ada kulkas rusak, ada mobil rusak, kipas angin rusak. Sudahlah ini kelas rusak-rusak, tapi insya Allah bisa masuk surga dengan barang rusak, jangan khawatir. Akhirnya apa? Ya sudahlah. mau gudang yang rumahnya kecil di kota, gudang juga enggak puh. Maunya mau dijual rongsok lah, paling harganya berapa, akhirnya lebih senang dikumpulkan. Nah, ini punya tim juga, ini contoh. Jadi ada ide-ide yang sebetulnya tujuannya adalah bagaimana mengajak orang, tidak boleh ada yang ketinggal. Semuanya ternyata punya sejengkal tanah dalam perjuangan atau sepotong kayu dalam perjuangan sehingga nanti bisa meluncur ke surga bersama rombongan ini. Tidak boleh ada yang tertinggal, kita tidak ingin ada yang tertinggal, tidak boleh ada orang nyerah. Saya enggak punya duit, enggak punya, tapi punya magicom rusak kan. Kalau magicom bagus boleh enggak? Ya boleh. Jadi artinya kita ide-ide, macam-macam. Nanti ada bagiannya orang yang bakal mengolah ini ahlinya, sehingga bos rongsok saja bisa membiayai macam-macam kok. Apalagi dikelola oleh pondok semacam ini. Di pondok tim ini, bukan bisnisnya Bu Yayah ya. Bu Yayah enggak punya bisnis ini. Bu Yayah enggak pernah jualan ya. Ini adalah tim nanti yang nangani, ada tim ekonomi, ini contoh. Ada lagi bisnis apa? Mungkin ada di antara yang mendengar suara ini, punya satu lahan bisnis yang besar, prospektif, cerah. Maka bisa disodorkan, Buya, ini saya punya program bisnis besar ini. Peluang besar dan sangat menjanjikan, cuman belum ada pendanaannya. Nanti bisa dilaporkan tim ekonomi, bisa saja ada tim ekonomi mengambil ini, mengambil alih besar, Anda pun dapat bagian. Memang ketahuilah bahwasanya dakwah tidak harus dengan uang. Tidak boleh ini, jadi para pejuang dakwah tidak boleh menggantungkan dakwah dengan uang. Siapa yang mengatakan dakwah dengan uang? Tidak harus dengan uang. Biarpun tidak ada uang, dakwah tetap berjalan. Makanya salah kalau orang mengatakan, saya akan cari uang dulu baru berdakwah, ini terjerumus. Kita ini akan berdakwah biarpun tanpa adanya uang. Akan tapi buat bisnis itu termasuk memperlebar lahan dakwah kita. Kita membuat bisnis untuk memperlebar lahan dakwah. Sehingga dari dana-dana orang yang berinfak sedekah, itu kan mereka selamat dari orang kaya yang menitipkan modal, dari orang fakir yang ngirim rongsoan. Sama kelasnya. Sama-sama masuk surga, nanti baris. Bersama orang kaya dan melarat. Karena orang melarat punyanya itu sama dengan orang kaya yang ia sedekahkan. Kita pengennya ini. Kenapa? Daripada mubadir, tidak ada karu-karuannya, kena hujan, hancur semuanya. Tak taunya lah, sumbak-sumbak setiap hari rusak, ditanam, dibuang sana, enggak ada guna misalnya. Jadi kita pengen selalu punya ide-ide menyelamatkan umat, membawa umat kepada kebaikan, terus berkembang. Kalau besok ada ide baru lagi, tolong sampaikan kepada kami. Ini contoh. Jadi bagaimana kita mengajak orang untuk berbuat baik? Ini semoga masuk dalam ayat ini, amara bisadaqatin. Menyuruh orang untuk bisa berbuat baik dengan apapun. Tapi jangan berubah gara-gara ini. Kemarin mau nyumbang duit banyak, ganti rongsok aja deh. Wah, ini kacau namanya. Yang penting kan sedekah. Bukan itu maksudnya ini. Yang punya rongsok, yang gak bisa sedekah yang baik, sedekah rongsok. Cuman ini masih perlu. Jadi untuk rongsok ini yang kita perlukan adalah lahan untuk penampungannya. Dan sebagainya nanti ini akan kita gulirkan lagi ide ini. Dan mungkin semua pondok-pondok bisa melakukan yang serupa, sebab semua pondok ada jamaahnya, nanti akan dikoordinir dari sini, keuntungannya dikembalikan ke pondok. Maksudnya apa? Menyelamatkan. Sebab pondok saja sekarang nih, pondok punya banyak rongsok yang gak karu-karuan banyaknya, gak mau diapain. Jualan gak bisa, tapi orang rongsok kan butuh dengan hal-hal yang demikian ini. Ini contoh. Kemudian kalau ada ide lain lagi untuk mengajak orang sedekah, hadirkan. Mungkin ada sedekah, ada menyebarkan rekening tadi, biarpun hanya 5 rupiah, 5 ribu, 5 rupiah tidak laku ya, 500 rupiah, 1000, 2000, jangan meremehkan. Walatah takiranna ma'rufan. Jangan kau meremehkan sebuah kebaikan. Biarpun kau sedekah walau bisyikita mrotin, kamu tidak punya apa-apa, ternyata hanya punya kurma satu, separuh kamu makan, separuh kau sedekah ke orang, itu adalah pahala. Apalagi? Banyak. Baju-baju, jangan Anda menganggap, waduh saya malu, saya sedekah kok barang jelek. Jelek menurutmu, tapi ada orang lain menganggap itu barang bagus. Jangan meremehkan pokoknya. Yang penting itu greget di dalam hati kita untuk berbuat baik. Makanya langsung praktek kita mengamalkan ayat ini. Amaru bisadaqatin, sekarang nyuruh sedekah. Tapi sedekah yang pakai aturan. Sedekah pakai aturannya, jangan sampai sedekah dengan hawa nafsu, utang belum beres, sedekah ini. Baik. Umar Ruf ngajak kebaikan, sholat, ngajak ngaji, dan mendamaikan orang. Hati-hati. Yang punya permasalahan, persengketaan, perselisihan, hendaknya segera diselesaikan. Dan hendaknya kalau Anda memang punya kemampuan untuk menyelesaikan dan perselisih perselisihan hamba-hamba Allah, Anda segera masuk di situ. Dan jangan menjadikan orang berselisih. Wa may yaf'al dzalika. Kalau ada orang bisa melakukan ini semuanya. Makanya kita pengen kalau ada ayat lewat, ayat kita dengar tuh pengen kita mengamalkannya dulu. Tadi sudah kita amalkan. Nanti ma'rufnya apa? Islah mendamaikan orang, nanti kalau ada bermasalah damaikan. Wa may yaf'al dzalika, kalau ada orang bisa melakukan ini semuanya, sedekah, ibadah, meningkatkan ibadah, mendamaikan orang, ibtigha'a mardhatillah, karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Lihat. Iming-imingnya bukan saat ini. Iming-imingnya bukan saat ini. Saufa nanti. Dan memang Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita agar tidak terpesona dengan balasan yang sifatnya ajilah di dunia. Agar kita tuh punya keimanan kuat bahwasanya yang kita nanti-nanti adalah imbalan nanti di akhirat. Biarpun imbalan di dunia juga Allah beri. Jannah, jannah. Allah sering menyebutkan jannah, mendapatkan surga, mendapatkan surga, mendapatkan surga. Sering disebutkan dalam banyak riwayat. Nabi tidak Allah tidak mengatakan kamu akan diberi dunia seisinya. Itu sedikit sekali Nabi mengatakan yang demikian. Paling khairun laka minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia. Dunia direndahkan. Makanya pakai saufa. Saufa itu nanti kau akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Oh, justru nanti itulah yang kami sangat butuhkan ya Allah. Kami sangat butuhkan nanti itu. Enggak ada lagi pertolongan selain pertolongan darimu. Dan kecuali amal-amal yang pernah kita lakukan pada zaman dulu waktu kami di dunia. Maka ini saufa nu'tihi ajran 'azima, saufa kami akan memberikan kepadamu nanti. Jadi diiming-imingnya nanti. Jadi tidak usah nunggu-nunggu sekarang. Yang penting lakukan itu semuanya. Kalau belum ada balasannya di dunia, tidak penting. Karena aku butuh balasan di akhirat nanti. Aku perlu pahala dari Allah nanti di akhirat. Ajran 'azima. Kemudian setelah itu, ayat selanjutnya ada. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira. Tapi ingat, kalau sudah ada petuah-petuah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, Nabi ngajak kepada kebaikan. Yushaqiqir rasula, lah kok malah nantang Nabi? Ada sunnah Nabi yang jelas direndahkan, diremehkan. Kebenaran-kebenaran diremehkan, terus mau bagaimana? Makanya saya kami ingatkan, kalau engkau belum bisa melakukan sunnah Nabi, jangan merendahkan orang yang telah melakukan sunnah Nabi. Sering pernah kami ingatkan, urusan sunnah-sunnah Nabi itu banyak. Kalau Anda belum bisa melakukan, cukup Anda diam. Tinggal minta ampun kepada Allah, beristighfar. Biarpun kadang-kadang sunnah itu sudah dipakai oleh orang-orang yang akidahnya enggak benar misalnya. Mestinya kita koreksi kalau kita kurang. Contoh, jenggot, celana di atas mata kaki, itu kan yang benar. Ya punya jenggot dan miara jenggot. Empat madhab mengatakan jenggot itu tidaknya piara bagi kaum laki-laki, kecuali memang aslinya enggak punya jenggot. Ada masalah mencukur jenggot, ada pendapat lemah dalam madhab Imam Syafi'i adalah makruh. Ya enggak apa-apa yang mengukur jenggot, tidak masalah. Tapi kalau ada orang miara jenggot, ada jangan dihinakan. Kadang-kadang kalau kita menghinakan orang, si jenggot lu, si celana cingkrang, lu bagaimana? Ini kan berbahaya. Bahkan akhir-akhir ini kita mendengar katanya, wallah alam siapa itu tidak dengar kita. Merendahkan pendidikan dari Nabi dalam mengatur barisan soft dalam sholat. Ada 17 hadis sahih tentang mengatur barisan dalam sholat. Sampai Nabi kalau mengatur barisan sholat seperti mengatur dalam perang. Sa'u sufufakum fa'inna tasyafatuh minta mami qamati sholat. Kesempurnaan sholat adalah di dalam mengarapatkan barisan. Sampai Nabi pernah mengancam, latuqimunna sufufakum aw latusawunna sufufakum. Sungguh kau akan luruskan barisanmu, kalau ndak aulayu khalifannallaha baina qulubikum dalam riwayat baina wujuhikum, kalau kau tidak mau merapatkan barisan ini maka akan porak-poranda hatimu. Ada orang guyonan misalnya, enggak tahu saya hanya informasi aja apa betul atau tidak, suka main-main. Hati-hati, jangan main-main sunnah Nabi. Kalau Anda belum bisa mengatur barisan dengan benar, istighfar. Saya belum bisa ngikuti Rasul, enggak usah mengatakan wah itu bukan kebiasaan kaum Islam, itu ada tradisi Arab misalnya, wallah alam ke tradisi Arab. Kif Nabi ngajarkan jadi tradisi Arab. Bahkan kadang-kadang guyonan, sebab mengatakan kalau ada celah itu dipakai setan gitu. Setan itu menggoda dalam kepala guyonan. Alhamdulillah kalau ada celah saya bisa ngajak setan sholat. Kok enak bener ngomong begitu misalnya. Nggak ada ngerti siapa yang ngomong. Alam ada orang suka aneh-aneh. Jangan main-main urusan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahaya. Merendahkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusyaki ke Rasul itu. Makanya ada Islam-Islam ngaco sekarang itu. Hukum-hukum yang sudah jelas. Hukum lesbi tidak diperkenankan. Homo tidak diperkenankan. Macam-macam. Sudah mulai mengkritik syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia. Itu adalah dari siapa? Dari orang yang sebelumnya. Orang seperti Tu'mah ibn Ubair. Seperti orang yang Islam ngaku Islam tapi munafik. Mencemarkan nama Islam. Islam-Islam munafikin. Itu membahayakan umat Islam. Jangan engkau berkawulkan mereka. Jangan komunikasi dengan mereka. Sebab akan masuk dalam perbincangan yang merugikan tadi. Tidak mereka yusyaki ke Rasul. Sudah benar-benar aturan dari Nabi masih dikemas lagi. Kagak dipakai guyonan. Loh, maunya apa? Kita perlu kepatuhan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun makanya, biarpun itu kelompok kita, ya kalau salah ya salah. Kelompok kita salah ya salah. Kenapa kok? Hanya gara-gara orang lain yang akidahnya sesat pakai kebenaran tersebut, lalu kita menghindar dari kebenaran. Ya enggak benar. Kita yang perlu membenahi diri. Dan jujur ini masalah sholat ini, memang kita ini yang akidahnya paling benar, akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, sufiyah, tapi ngatur barisan yang paling enggak benar dalam sholat. Padahal Nabi sudah ngajari ngatur barisan yang benar sampai dipegang, ditarik. Dalam hadis sahih, ada orang sholat salah di kirinya Nabi, ditarik oleh Nabi, ditertakan dengan Nabi, ditarik sampean. Nah, ini suka berbangga dok, selamat, hebat. Ormas terbesar, ini Islam ahli sunnah wal jamaah. Kita perlu ahli sunnah itu mengamalkan sunnah. Jangan main-main dengan sunnah Nabi SAW. Maka awas hati-hati orang munafik. Melecehkan Islam di saat adanya poligami di dalam Islam. Melecehkan Islam di saat masalah perceraian haknya kaum laki-laki. Padahal melecehkan Islam di dalam urusan kisos. Melecehkan Islam, ini anak kerjaan mereka itu satu grup itu. Grup yang suka merendahkan syariat Islam. Itu adalah, biarpun katanya ahli sunnah wal jamaah, biarpun itu adalah bapakmu, ponakanmu, tetanggamu, mungkin itu. Karena kejahatan itu sekarang sudah masuk ke rumah-rumah kita. Ke pesantren-pesantren kita, ke ormas-ormas kita. Kenapa? Gencarnya serangan dari musuh-musuh Allah. Gencarnya serangan dari orang-orang munafik. Tadi orang munafik pada zaman Nabi saja sudah masuk. Sampai Nabi itu hampir memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi Nabi tidak akan salah. Sehingga sebelum melakukan kesalahan sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wataala. Nabi tidak akan melakukan kesalahan. Tapi tadi hampir. Mereka pada zaman Nabi sudah merusak. Zaman sekarang tentu banyak. Makanya awas. Kita harus waspada dan hati-hati. Dengan orang yang syakik Rasul, kelihatannya pakai jubah, mungkin pakai imamah, pakai gelar kiai, ustaz, segala macam. Bahkan mungkin gelar tasawuf, sufi, pakai gelar ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah. Tapi kalau sudah syakik Rasul, bertentangan dengan ajaran Nabi SAW, meremehkan ajaran Nabi SAW, meremehkan syariat Nabi SAW, tidak. Mereka adalah munafikin yang masuk di dalam barisan kaum muslimin, dan dia membahayakan, dan mereka akan membuat kelompok. Dan kelompok ini akan semakin besar. Dan selalu memecahkan barisan kaum muslimin. Mulai dari waktu di perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana mereka menjadikan melemahkan kaum muslimin. Di saat mau berperang. Kemudian bagaimana kaum munafikin yang berada. Waktu itu bersama Nabi membuat satu masjid. Membuat masjid, Masjid Dirar. Munafikin dari masa ke masa sampai hari ini. Orang-orang munafik itu bikin gulet di antara kaum muslimin itu. Berantem kaum muslimin gara-gara manusia-manusia kayak begini ini. Makanya kita harus punya pendirian dong. Nggak. Syakik Rasul, kalau orang sudah mengajak perbusan dengan ajaran Nabi, syariat Nabi Muhammad SAW, mimba'di batabayyana lahul huda, sudah dijelaskan. Guru-gurunya pun berbeda dengan dia. Gurunya itu jelas akidahnya, tidak tahu dia nyelewek, ngaji di mana dia. Hanya gara-gara kumpul semalam sambil minum teh, minum kopi berubah. Gara-gara dia itu adalah bisa bahasa Inggris misalnya, atau bisa bahasa Jepang, atau bisa bahasa ini, sudah terpesona dengan ilmiah katanya. Terjerumus. Padahal dia adalah orang yang nyantri dulu mungkin. Berpegang dengan guru, tak tahunya apa, terpesona dengan pemikiran-pemikiran orang kafir. Orang-orang munafik menyusupkan dalam kaum muslimin, tubuh kaum muslimin. Hati-hati, hal ini ada dan terjadi sampai hari ini. Maka muncul Islam-Islam mengacu. Islam-Islam mengajak kerusakan di muka bumi ini. وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Akhirnya apa? Orang-orang tersebut mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Loh katanya orang Islam. Katanya anaknya kiai. Mana kiai lagi? Maka Karena saya menjaga anak-anak supaya anak kiai selamatnya. Ini adalah masalah, ini adalah kalam ismah, kalam untuk menjaga ini. Biar sadar, katanya anaknya kiai keturunan orang besar, ya mbahnya yang kiaian, bapaknya yang kiai. Tapi anaknya sudah sering duduk-duduk sama orang kafir, orang-orang munafik, akhirnya ke bawah. Padahal dia adalah seperti itu, bahkan mungkin pakai gelar mbahnya, bapaknya yang kiai gede. Tapi ya tabi ini bukan orang kafir loh ya, bukan orang kafir, ini tidak cerita orang kafir. Cerita orang yang mengaku dirinya adalah Islam, punya pondok barangkali, punya organisasi barangkali, punya grup barangkali. Ya tabi, sabi ghairu sabilil mu'minin, tapi mengikuti jalan bukannya jalan orang yang beriman. Lihat, aneh omongannya, perilakunya, yang disanjung, pergaulannya, yang dibela. Orang Islam kalau sudah bentrok dengan orang di luar Islam, yang dibela bukan orang Islam. Padahal yang benar adalah orang Islam. Kecuali memang orang Islam salah, harus seperti yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Kalau sudah seperti nuwallihi matawalla, kalau sudah begitu, kemana dia ingin pergi akan dikirim langsung oleh Allah. Dia itu mau menghindar, tawalla. Dia berpaling dari kebenaran, dari Islam, padahal dia orang Islam. Dia berpaling, saya enggak mau Islam. Langsung disurung terus, ya terus ke neraka jahannam sana. Manuslihi jahannam, akan dimasukkan neraka jahannam saat masira. Dan sungguh itu sejelek-jeleknya tempat kembalinya orang-orang tersebut. Na'udzubillah. Awas, hati-hati. Waspada dengan propaganda-propaganda dari orang yang mengatakan dirinya Islam. Akan tapi mereka sangat jauh dari akidah yang Allah ridhoi. Mereka seolah ini, yattabi ghaira sabilil mu'minin, ternyata mereka mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya ini orang beriman katanya. Dia orang beriman. Bisa solawatan dia, tahlilan, tawasulan juga kok. Ikut torekoh, muktabaroh. Mungkin akan tapi ternyata, na'udzubillah, punya pondok, bisa saja semacam ini. Kenapa kita harus tegas semacam ini? Kenapa? Ini Al-Quran ini tidak berbicara tentang orang di luar sana. Orang pakai baju Islam. Tidak perlu kalau orang Yahudi, orang kafir sudah jelas. Orang pakai bajunya kaum muslimin, akan tapi mereka telah memusuhi Islam dan kaum muslimin. Termasuk yang mencaci sahabat Nabi SAW, yang mencaci para ulama-ulama. Ini adalah menggunjing Siti Aisyah. Ini adalah satu kejahatan-kejahatan yang saat ini dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya adalah orang Islam. Sampai hari ini. Bukan urusan itu saja. Syariat Nabi Muhammad direndahkan. Makanya kalau ada orang meragukan tentang tadi yang kami sebutkan, cerai, poligami, kemudian poligami ada aturannya. Bukan kita mengajari kaum pria untuk harus poligami, cuma tidak. Semua ada aturannya. Tidak mudah. Harus adil, harus ini. Kemudian masalah kisos. Kalau kisos yang dipotret waktu disembelih, ya sembelih mengerikan manusia kok dipotong lehernya. Tapi kalau kembali kepada sebabnya, orang akan, oh ya, sebabnya adalah karena kebusukan jiwa sang pembunuh. Maka harus dibunuh. Sebab kalau sudah busuk jiwanya membunuh satu orang, mudah baginya membunuh 1000 orang. Dan kenyataannya apa? Yang berani membunuh satu orang bisa ngebom 1000 orang. Jadi yang bisa ngebom 1000 orang itu si mukadimahnya berani-berani membunuh 1, 2. Apakah nunggu mereka membuat pembunuhan yang banyak baru kita sembelih? Islam itu walakum fil qisasi hayatun. Kemudian masalah perceraian, lihat kenapa harus dipegang kaum laki-laki? Karena wanita itu lembut. Wanita itu lembut. Sehingga kadang-kadang bahasa wanita itu adalah bahasa yang tersirat dan tersurat. Sehingga bahasa tersuratnya adalah misalnya cerai aku, tapi tersiratnya bukan itu. Maksudnya apa? Buat perubahan dalam rumah tangga kami, jangan begitu terus. Ini kan harus dikit-dikit minta cerai. Kalau ya suami ada pikir. Wanita itu dikuasai dengan kelembutan hatinya. Hananah, rasa kasih sayang, kecintaan. Allah maha adil, apalagi merasa waris. Keadilan dalam waris terus. Nah, tapi lihat, musuh-musuh Allah selalu mengungkit dari sisi ini. Sampai berlebihan memperkenankan lesbi, nalillah, homo, na'udzubillah. Bertentangan dengan fitrah dan agama. Dan itu dibela oleh orang yang katanya mengaku dirinya Islam. Sudah kalau ada orang punya aneh-aneh semacam itu, ditutup. Anda tidak boleh komunikasi dengan mereka. Jangan sampai engkau bergabung dengan mereka tadi. Kalau bergabung dengan mereka, termasuk la khaira fi katsirin min najwahum. Enggak ada gunanya obrolanmu dengan mereka. Ujung-ujungnya engkau ada yudilluk. Mereka akan menjerumuskan kalian. Kalau sudah engkau bersama mereka, lihat, akan masuk neraka jahanam seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah ahsanal jaza, syukran kathiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah meridhoi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, dimanapun anda berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana Buya dengan pandangan syariat Islam tentang penegak hukum model-model sekarang yang seharusnya divonis mungkin ada memberi kesempatan di lama-lama kadang-kadang membuka celah. Gimana? Penegak hukum yang tidak langsung memvonis yang bersalah, kadang-kadang dibikin lama. Kan di situ kan ada justru membuka celah, kadang-kadang banyak yang bisa memutarbalikkan fakta. Ini pandangan syariat Islam bagaimana? Keterlambatan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah. Masalah kan kadang-kadang biasanya harus divonis, tapi ditunda besok hari, besok lagi, dan mungkin lama. Di situ kadang-kadang ada celah untuk memutarbalikkan fakta. Ini pandangan syariat Islam itu bagaimana? Terus dengan istilah rekonstruksi. Itu apakah diperkenankan rekonstruksi padahal sudah benar-benar bersalah tapi disuruh bagaimana caranya misalkan membunuh itu. Gimana? Misalkan kayak modelan membunuh itu rekonstruksi, istilah rekonstruksi gitu, Bu. Iya. Itu aja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini masalah amarotin sodakotin yang tadi dibahas. Saya mau tanya, mana yang harus didahulukan memberi sodakoh atau santunan kepada fakir miskin atau yatim piatu, atau kita peduli dan memberi bantuan kepada saudara kita yang masih dalam kesusahan ataupun kemiskinan. Terkadang kebanyakan orang itu yang kaya raya itu lebih mementingkan dengan tujuan memberi sodakoh itu dengan tujuan apa, sedangkan dia itu membiarkan keluarganya dalam tahap baik susah gitu. Mana yang lebih didahulukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang keterlambatan penegak hukum di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku-pelaku kejahatan. Itu sebenarnya kita kembalikan kepada hukum itu ada tiga. Hukum di dalam syariat Islam itu dibagi tiga kelompok. Yang pertama adalah hukum fard. Hukum fard itu adalah hukum orang per orang. Di dalam menegakkannya tidak usah nunggu dari pemerintah. Tapi kita bisa menegakkan di dalam diri kita sendiri. Sholat, bayar zakat dan sebagainya enggak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. Yang kedua adalah hukum qadha. Yang tidak bisa diselesaikan kecuali harus ada penengah yang diwakili oleh qadhi atau hakim, persengketaan urusan harta dan sebagainya, itu hukum. Maka tidak bisa kita selesaikan sendiri kecuali dengan kerelaan, namanya suluh atau damai. Selagi tidak bisa damai, tidak bisa mengambil yang paling mulia yaitu damai antara saudara dengan saudara, maka baru naik ke mahkamah untuk diadili oleh seorang hakim agar dikembalikan kepada yang berhak. Baru yang terakhir, yang paling berat, yang paling besar adalah hukum imamah. Ada sebagian hukum yang hanya bisa dilakukan oleh imam, tidak boleh dilakukan oleh orang-orang kebanyakan, karena ini ada sangkut pautnya dengan misalnya nyawa dan seterusnya, dan tidak semudah itu. Maka ini hukum imamah ini tidak gampang, sehingga ini kita kembalikan kepada kejujuran seorang pemimpin di dalam memimpin sebuah negara. Tidak serta-merta, makanya keterlambatan itu kita tidak bisa menuduh kalau mereka sengaja menunda-nunda. Atau mungkin karena belum ada bukti, sebab karena memenggal lehernya orang kan tidak bisa. Kalau salah, salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Itu kan kaidah yang berlaku. Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Sehingga makanya kenapa hukum qisas, hukum potong tangan, hukum menghukum orang murtad dengan penggal leher dan sebagainya, itu adalah hukum imamah yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Sebab kalau dilakukan semua orang, semata ini murtad, besok penggal, ini murtad, besok penggal, ini. Bahkan mungkin ada orang yang tidak membunuh, tiba-tiba dituduh seperti yang terjadi pada zaman Nabi, ada orang tidak mencuri, tapi barang curiannya dititipkan di orang, sehingga orang menjadi tertuduh, mohon maaf. Ada seorang penjahat, dia sudah merasa tidak aman, tak tanya apa, barang curiannya dimasukkan tas kawannya. Lalu dia pergi, lihat yang dituduh siapa akhirnya? Kawannya. Apakah serta-merta, wah ini barangmu ada kamu, langsung potong tanganmu, ya ntar dulu dong. Oh, dia mengatakan saya tidak melakukan dan sebagainya. Tapi barang ada di sini lah, nanti perlu proses selanjutnya. Tidak gampang lalu, wah ini ketemu di tasmu, langsung potong tanganmu. Enggak. Jadi kalau sudah hukum berkenaan hukum imamah, ini perlu proses panjang, karena jangan sampai salah di dalam memberikan hukuman. Nah ini, ada pun masalah, mestinya ya, bukan celah untuk orang berbuat jahat. Waktu tempo itu untuk memastikan bagi penegak hukum untuk mencari penjahatnya. Mestinya seperti itu. Cuman kalau sebuah tatanan negara mungkin di luar Indonesia sana, kalau memang situ pemerintahnya jahat, itu yang repot. Kita tidak usah menuju negeri kita, negeri orang lain sana dulu, yang jauh, yang enggak usah disebut namanya. Negeri di luar dunia sana. Ini, kalau memang ternyata ini adalah kejahatan yang ada sangkut pautnya dengan hukum kisos, atau potong tangan dan sebagainya, enggak semudah itu. Takut salah, sebab bohong ada orang membunuh, ternyata bukan dia membunuh. Ternyata sebenarnya kejadian bukan dia pembunuhnya, apalagi dengan rekonstruksi yang dilakukan oleh sebagian itu, apakah benar yang terjadi? Ternyata pada zaman dulu juga pernah ada, karena orang butuh, dia menanggung hutang dan sebagainya, ini, sehingga rela dibayar untuk dia mengakui kejahatan tersebut. Penjahatnya aman di sana. Sehingga dia melakukan rekonstruksi, dia melakukan, iya waktu itu saya membunuh begini, saya begini. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, hanya karena dia butuh, dia punya utang dan sebagainya. Dan sudah dijanjikan oleh orang kaya nanti kalau kau masuk penjara, saya yang membebaskannya. Pokoknya jangan saya masuk penjara. Lihat, bisa saja semacam ini. Jadi mungkin na'udzubillah, saya orang kaya melakukan, mencontoh saja. Kalau nyontoh orang lain nanti bingung nih, contoh itu gak beneran. Orang kaya melakukan kejahatan, akhirnya membayar orang fakir untuk mewakili ini, untuk menggantikannya, dikemas. Dan kau melakukan, iya saya ngelompat ini, sudah diajari cerita. Jadi sudah janjikan, kalau masuk penjara tenang saja. Pokoknya jangan saya deh. Nah, ini bisa saja yang demikian itu. Kenapa? Bisa saja kebenaran diputar balik yang betul yang Anda sampaikan. Bisa saja tempo yang panjang itu menjadikan celah bagi siapapun untuk merubah kebatilan menjadi kebenaran atau sebaliknya. Akan tapi sebenarnya tempo yang diberikan kepada penegak hukum itu justru untuk mencari siapa penjahat yang sesungguhnya. Kalau penegak hukumnya benar, yang menjadi masalah adalah penegak hukumnya tidak benar. Agar makan tanaman, repotnya siapa yang harus menjaga? Kan ini, ternyata penjahatnya adalah penegak hukumnya misalnya. Ini yang paling repot kita. Tapi kita pun tidak boleh serta-merta mengatakan yang demikian itu. Karena kita belum tahu siapa penjahat yang sesungguhnya itu. Memang jika benar-benar terjadi bagi seorang penegak hukum, wajib menegakkan, terbukti, tidak usah ditunda-tunda, terbukti. Dan bahkan di negeri-negeri kafir sana itu lebih tegas dalam menegakkan hukum. Misalnya ada kejahatan langsung dilacak, selesai, biarpun siapa saja, biarpun menterinya pun ternyata sudah disiapkan peti mati, kayak di negeri-negeri Cina dan sebagainya. Sementara di dalam Islam itu mestinya harus lebih dari itu. Hanya perbedaannya, di negeri-negeri kafir itu adalah di dalam melacak kejahatan, kadang-kadang tidak sedetail yang ada di dalam Islam. Sehingga bisa saja salah menghukum. Orang yang tidak bersalah bisa saja dihukum. Dan ini bermasalah. Makanya ingat, salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Kalau salah menghukum, zalim besar. Kalau salah memaafkan, semoga dengan dimaafkan ini menjadi lapang hatinya, lalu dia bertobat secara sesungguhnya. Baik, ini saja. Permasalahan adalah kita kembalikan kepada penegak hukum. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka semuanya. Dan tidak boleh serta-merta karena keterlambatan mereka, lalu kita menjalani hukum dengan diri kita sendiri. Itu juga salah. Kecuali sudah terbukti mereka tidak mau menangani, mungkin kita bisa membuat satu gerakan, akan tapi bukan kerusakan. Gerakan untuk menampakkan bahwa kita rindu untuk ditegakkan hukum tersebut. Jangan sampai terjadi fitnah pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, terjadi lagi. Itu adalah orang yang pengen terburu-buru. Buru-buru waktu Sayyidina Utsman itu terbunuh. Lihat, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Imam dan mulham beliau. yang selalu mendapatkan ilham, karena adalah wali. Kalau bicara wali kutub, ya beliau adalah wali yang wali. Seperti Sayyidina Abu Bakar adalah wali besar dan sebagainya. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu? Bukan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang menunda untuk menghukum pembunuhnya Sayyidina Uthman. Karena zaman itu zaman fitnah. Tapi ternyata ada orang-orang yang memang beliau adalah orang-orang yang tidak benar mencoba untuk menfitnah. Katanya Sayyidina Imam Ali menunda. Nah ini. Padahal Imam Ali siapa? Tidak akan beliau adalah curang. Tidak akan berpikir-pikir tentang kepentingan diri, apalagi anak, keluarga, tidak. Tapi mereka dalam proses. Tapi ternyata ada orang buru-buru, kemudian menjadikan pertikaian yang besar di antara para sahabat Nabi waktu itu, adalah fitnah lagi. Terjadi fitnah yang besar pada zaman tersebut. Bukan pelaku perang itu sendiri yang jahat, bukan. Telah difitnah oleh orang ketiga. Sehingga bagaimana terjadi peperangan antara Sayyidina Imam Ali dengan Muawiyah, kemudian dengan Sayyidat Aisyah dengan Imam Ali. Ini kan dalihnya adalah diantaranya adalah menganggap keterlambatan Imam Ali di dalam menegakkan hukum. Oh tidak, Imam Ali sangat hati-hati. Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Hati-hati, ini adalah berkenaan dengan darahnya orang yang beriman ini. Bukan urusan dengan orang kafir, darahnya orang beriman. Siapa pelaku pembunuhnya dan seterusnya. Perlu dilacak dan seterusnya. Dan juga di dalam memberikan hukuman ini harus tepat. Akan tapi memang ada orang terburu-buru. Cuman memang ada penegak hukum yang memang malas menegakkan hukum. Karena takut nanti digoyang kursinya. Sehingga dia, biar saja nanti ya berlalu. Na'udzubillah. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pun demikian kita juga tidak boleh gampang membuat gerakan-gerakan. Demo itu maknanya bukan buat kerusakan. Demo itu adalah untuk menampakkan kerinduan kita untuk menegakkan kebenaran. Tanpa harus membuat kerusakan. Demo itu menampakkan, ini loh seruan hati kami, tolong tegakkan kebenaran. Demo itu ada juga demo profesi itu. Seneng demo ada, hati-hati. Allahu Akbar. Tidak sholat. Gimana Allahu Akbar tidak sholat? Perlu ya. Jadi Allahu Akbarnya itu bukan rindu kepada Allah, hanya pengen rombongan Allahu Akbar. Hati-hati. Tapi kita juga tidak boleh menuduh orang demo. Tidak karu-karuan main tuduh-tuduhan ini. Maksudnya kita pengen benah deh. Benah diri bagaimana kita menyikapi keterlambatan itu. Ya kalau kita bertemu dengan aparat, tolong tegakkan dengan cepat. Kita buat demo agar hukuman ini disegerakan. Karena memang ini adalah berkenaan dengan kemaslahatan umat dan seterusnya. Segera kalau pelaku-pelakunya diinterogasi, dicari, dilacak sampai ketemu dan seterusnya. Tidak boleh berlarut-larut, nanti kalau berlarut-larut lihat ada ketidakpuasan dari umat, ini bisa mengenai. Kita sampaikan yang demikian itu. Dan sekarang memang kejahatan betul-betul dikemas. Orang yang berbuat jahat kadang-kadang di balik layar, ini yang repot. Dan ini pernah dikisahkan juga pada zaman Nabi. Orang paling jahat ternyata tidak tampak, ini yang paling membahayakan. Sehingga hanya wayang-wayangnya saja yang ditampilkan. Ternyata itu diramal semuanya, penjahatnya tetap berjalan. Sehingga di dalam Islam ada tahqiq. Mencari penjahat yang sesungguhnya ini lebih penting. Daripada buru-buru memberikan hukuman. Baik itu adalah bicara tentang hukum yang sangat besar. Baiklah sekarang kita bicara tentang hukum untuk diri kita sendiri. Hukum fard, bagaimana sholat kita di rumah kita. Bagaimana menjaga anak kita agar mereka tetap bisa menutup aurat mereka. Menjalankan sholat secara tertib. Belajar yang benar. Kemudian mereka adalah yang jadi aparat-aparat ke depan, tahun-tahun yang akan datang. Kita perlu membenahi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Semoga dengan itu semuanya adalah akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian masalah rekonstruksi itu adalah sebetulnya tidak perlu yang demikian itu, kecuali punya makna untuk sebetulnya apa yang dilakukan oleh penegak hukum seperti itu tuh ingin niru Islam. Kenapa tidak langsung ambil Islam saja? Kalau Islam itu kalau ada orang pelaku kejahatan yang sifatnya kayak pembunuhan, itu langsung dibunuh dan digantung biar orang tahu kalau kau bunuh dibegitukan. Kan cukup, maksudnya apa? Biar orang tahu loh ini kejahatan begini ya, enggak boleh. Tapi rekonstruksi bisa jadi, wah bahan, oh, kalau besok saya nyuri caranya begitu ya. Kalau cara begini enggak selamat berarti saya akan, cara nyuri saya kayak begitu cuman saya tambah sedikit biar saya tidak ditangkap. Gimana, wah tambah akur-akuran nanti. Jadi rekonstruksi itu adalah sebetulnya tidak terlalu diperlukan. Untuk apa itu semuanya? Kalau sudah terbukti dia melakukan kejahatan, dia aja istitab untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihimbau dan seterusnya. Tidak perlu kecuali punya makna. Itu sebenarnya kan makna pembuktian. Setelah dibuktikan beres selesai. Tidak usah buang-buang duit rekonstruksi. Di dalam Islam tidak ada hal yang semacam itu, adanya jika sudah terbukti ya sudah ditegakkan hukum atasnya. Kalau memang itu kejahatan yang ada sangkut-pautnya dengan kemaslahatan umum ditampakkan. Tapi kalau kejahatan pribadi hendaknya disembunyikan. Kalau kejahatan itu sifatnya adalah membahayakan untuk orang lain, diinformasikan sebanyak-banyaknya. Kayak kalau membunuh orang, dibunuh. Setelah dibunuh digantung sesaat atau dimemparkan jenazahnya, itu loh sang pembunuh, jangan sampai engkau membunuh, ada di dalam Islam yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sedekah, antara sedekah dan menyantuni anak yatim. Sedekah itu menyantuni anak yatim juga sedekah. Berbuat baik kepada saudara juga sedekah. Barangkali yang ditanyakan prioritas, mana yang lebih kita dahulukan dalam sedekah? Semuanya adalah maknanya sedekah. Kalau kita nyantuni anak yatim namanya sedekah. Kita ngasih bibi kita, sedekah. Kita bangun pondok, sedekah. Sedekah itu berbuat baik. Dan sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah zakat. Maka hukum wajib zakat adalah harus didahulukan dari yang lainnya. Jangan sampai Anda berkeinginan untuk membantu siapapun kecuali zakat sudah Anda bayar. Hati-hati. Sempurnakan zakat Anda dulu. Utang yang jatuh tempo bayari. Utang yang jatuh tempo. Tapi kalau utang bisnis dalam irama perdagangan itu adalah bukan jatuh tempo. Memang kalau orang berdagang biasa pinjam sana, pinjam barang, ngambil barang, itu adalah lain. Kemudian siapa yang harus kita dahulukan? Maka yang harus kita dahulukan adalah tanpa harus ada yang penting kita adil dulu. Tentunya yang paling didahulukan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Apakah urusan nasab, urusan tempat? Urusan nasab misalnya, kalau bibi kita lapar, maka harus didahulukan. Ponakan kita, perlu kita dahulukan untuk kita bantu. Kalau kita punya uang untuk sedekah, bahkan kalau itu duit zakat, hendaknya kita beri terlebih dahulu. Jangan sampai zakat kita berikan orang lain, ternyata orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita, tidak mendapatkan. Jadi sedekah kepada kerabat itu punya dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Makanya kalau masih punya bibi yang sangat, tapi harus ada ukurannya. Ukurannya sekedar untuk menyelesaikan permasalahannya. Bukan, waduh, saya kan orang kaya, duit saya kan triliunan, miliaran. Saya punya bibi melarat. Oh, melarat, iya. Melarat dibanding saya. Oh, melaratnya dibanding kamu, bukan melarat itu. Berarti dia sudah itu kikir itu. Sehingga apa? Bidiknya sudah cukup, tapi masih dibilang melarat terus. Oh, enggak, kalau sudah cukup enggak perlu. Kita perlu sedekah. Kalau bibinya punya utang, sakit, suaminya enggak kerja, aduh, ini baru. Bantunya pun jangan, ya, tidak boleh bantunya. Aku akan bantu bibi saya sampai nanti bibi saya kaya kayak saya, baru saya sedekah. Wah, ini orang kikir namanya. Nah, ini bukan begitu. Bantu bibi, ponakan, dan seterusnya. Dan Nabi pernah mengingatkan. Dan kita pun juga mengingatkan, seperti Nabi pernah mengingatkan. Jangan sampai membantu al-bahjah akan tapi lupa dengan bibi. Jangan sampai membantu pada al-bahjah tapi lupa dengan ponakan. Kemudian ada lagi kesinambungan dalam kebaikan. Kalau Anda ingin membantu ponakan, bantuan dan sebagainya, jangan sekedar memberikan bantuan keuangan, tapi bantuan pendidikan. Kalau perlu, aku akan biayai kamu sekolah, tapi ingat sekolahnya yang benar, yang ada agamanya. Kalau tidak ada agamanya, nyuwun sewu, mohon maaf, saya tidak akan bantu. Kenapa kenal Allah adalah penting? Jangan membantu orang yang sekolah, tapi tidak ada agamanya. Sama sekali. Karena apa? Di luar sana lihat kejahatan luar biasa. Tidak sholat dan sebagainya. Rugi kalau Anda membantu orang sekolah, tapi tidak ada agamanya. Ini harus ditekankan mana ini. Karena apa? Membantu itu maknanya apa? Menyelamatkan orang agar dia punya pendidikan biar selamat. Tidak di dunia saja, tapi di akhirat. Anda bantu keponakan-ponakan. Misalnya ada keponakan budi, saya pengen sekolah, pengen kuliah. Oh iya, dia fakir namanya. Baik, saya bantu nak. Boleh. Kamu sekolah sampai di mana pun boleh. Tapi ingat, sekolah yang ada agamanya. Kalau tidak, tidak. Saya tidak akan bantumu. Karena apa? Aku juga pengen selamat. Kalau aku membiayaimu tapi kau tidak kenal Allah, saya masuk surga kau tarik ke neraka, saya enggak mau. Harus ada kesadaran di situ. Bibik-bibik pun dihimbau sambil memberi, kita himbau untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sarana juga untuk kita dekat dengan mereka. Setelah itu kita punya kedekatan hati sehingga mudah kita ajak ngaji, ajak ini. Jadi family, kerabat dan seterusnya. Baru setelah itu Anda berbuat baik. Pada seperti ini. Kemudian kebaikan mana? Anak yatim perlu kita bantu nih. Tapi ingat, menyantuni anak yatim itu bukan memberikan santunan setahun sekali itu. Sebab anak yatim makannya tidak setahun sekali. Ini menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Apa itu? Ambil anak yatim, biaya itu. Sekolahnya sampai selesai. Mondoknya sampai selesai. Santunan anak yatim setahun sekali. Suruh jejer satu jam. Sampai kehausan lupa tidak dikasih air minum. Dibuka amplopnya 20 ribu. Sampai di rumah lapar, 20 ribu habis. Kita harus membuat satu perubahan budaya yang baru. Sekarang budaya mengambil anak yatim. Kalau ternyata Anda tidak bisa menyempurnakan pembiayaan untuk anak yatim, hanya bisa nyantui setahun sekali, bolehlah setahun sekali untuk transportasi kirim ke sini nanti. Anak yatimnya nanti kita buatkan tempat khusus mereka makan, sekolah benar. Kalau sudah pada sudah merasa punya surga, enggak butuh surga, nanti kami yang butuh surga dengan kawan-kawan nanti banyak saya serukan di sini. Nyantuni anak yatim setahun sekali. Nah, bukan, ini contoh anak yatim. Ada yang fakir, diarahkan yang benar. Dan sebetulnya itu berangkat dari hati. Pandanglah mereka dengan hati, Anda tidak akan diam. Kemudian di sini ada kemanfaatan lagi. Ada pondok di sini, ada anak menuntut ilmu. Bagaimana kita mencetak ulama, mencetak orang-orang yang bakal membimbing umat, dan seterusnya. Yang Anda titipkan di sini, lihat, satu cengkal tanah yang Anda titipkan di sini digunakan untuk sujud, diinjak oleh orang-orang yang ahli sujud, orang beribadah. Waktu kita mati nanti akan dapatkan kiriman, dan kita perlu semacam itu. Dan ingat, Anda itu kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Setiap hari malaikat Israel semakin dekat dengan kita itu. Malaikat Israel itu gak akan luput itu, gak akan lepas itu. Kalau sudah jadwalnya itu pasti datang malaikat Israel. Gak bisa lupa. Makanya kita berlomba dengan malaikat Israel. Jangan sampai malaikat Israel datang kepada kita, kita belum punya kebaikan apapun. Sebelum berlalu. Jangan sampai kita meninggal hanya meninggalkan cerita dan meninggalkan kekayaan. Ninggalkan kekayaan, bukan meninggalkan kebaikan. Kalau pangkat sih jelas ketinggalan, hilang kalau pangkat. Kalau pangkat orang mati, pangkatnya sudah gak ada. Biarpun Pak Presiden kalau mati ya mati mayat, bukan mayat Presiden, enggak ada. Bupati juga, tapi kalau kekayaan ini yang bermasalah. Kalau sudah mati, kekayaannya masih tertinggal. Tak tahu yang ngenes, ya Allah seandainya itu aku titipkan di tempat yang baik. Seandainya. Mungkin masih ada kesadaran. Yang punya jabatan juga yang masih hidup, tolong gunakan jabatanmu adalah untuk kemuliaan, akan menjadi amal jariah nanti di akhirat, berguna kita di alam barzah, di padang mahsyar, dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan doa. Ada beberapa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang sakit disembuhkan. Ada yang sakit? Baik. Jangan lupa satu hati di Al-Bahjah, mohon kepada semuanya untuk bisa ikut andil di dalam Maulid Akbar di Al-Bahjah, yaitu tanggal 1 Rabiul Awal atau tanggal 13 Desember hari Ahad, dengan bermacam-macam namanya musyarakah atau partisipasi, termasuk di antaranya dengan menginformasikan kepada sanak kerabat dan saudara, atau dengan macam-macam, pokoknya jangan sampai tidak informasikan ke siapapun. Masalah tempat tidak cukup, jangan mikir tempat tidak cukup. Akan tapi semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Dan juga malam cinta Rasul di Alun-alun Kota Cirebon tanggal berapa? Itu ada malam Jumat tanggal 19 Rabiul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna. Wa'atid ma la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan patuhan, kepatuhan kepada syariat kasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami ya Allah dengan kemudahan untuk mengikuti syariat kasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan berkumpul bersama orang-orang yang kau cintai. Dan jangan kau hinakan kami dengan perkumpulan bersama orang-orang yang kau benci, ya Allah. Jangan kau hinakan kami dengan berkumpul dengan orang-orang yang kau hinakan, ya Allah. Maka kami mohon, kirimkan kepada kami orang-orang yang kau cintai. Kirimkan kepada kami orang-orang yang kau muliakan. Kirimkan kepada kami orang-orang yang bisa membimbing kami, ya Allah. Dan kami mohon jaga perkumpulan kami ini, ya Allah. Apakah perkumpulan di tempat ini atau di organisasi kami yang kami ikuti, atau di grup-grup, ya Allah, dalam media-media yang selama ini kami ikuti, ya Allah. Jika itu tidak baik, mudahkan kami untuk keluar dari perkumpulan itu, ya Allah. Dan di saat kami bergabung, jadikan perkumpulan itu yang kau ridhoi, ya Allah. Kami tidak ingin terjerumus, kami tidak ingin tersesat, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami. Dan kami mohon jaga iman kami dan jaga akidah kami. Jauhkan kami dari kemunafikan dan jauhkan kami dari orang-orang munafik, ya Allah. Kuatkan iman kami dan anak-anak kami. Jaga keluarga kami, ya Allah. Jaga anggota tubuh kami. Dan jauhkan kami semua dari segala kehinaan dan kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami semua dari segala kehinaan dan kemaksiatan, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami, jaga mereka. Para santri kami, orang yang bersama kami, jaga mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, dosa kami sangat banyak. Ya Allah, maka ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa semakin rindu kepadamu dan rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, tanpa ada permusuhan, tanpa ada kedengkian dan kebencian. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada, ya Allah, di antara hambamu ini, Allah, ya Allah, ada yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, kami mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah, dan berikan kepada mereka kesadaran, dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka semua, ya Allah. Ampuni mereka semua, ya Allah. Dan berikan kesadaran. Muliakan mereka, ya Allah, di kedepan hari. Kumpulkan bersama orang-orang yang Kau ridha, ya Allah. Dan hentikan kezaliman mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikan ini perkumpulan-perkumpulan yang ahli surga. Kami mohon, ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, jadikan mereka ahli surga-Mu. Dan keluarga mereka, jaga mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu dari mereka atau keluarga mereka yang masuk neraka-Mu, ya Allah. Dan kami mohon semua yang berjuang di tempat ini, Engkau Maha tahu siapa mereka. Berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kami tidak ingin yang telah berjuang bersama kami lalu masuk neraka-Mu. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, dan jadikan perjuangan itu sebab Kau ampuni dosa mereka seperti yang Kau janjikan. Jadikan itu sebab Kau angkat derajat mereka. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, saling menghormati, ya Allah, saling mengabdi, ya Allah, memberikan kebahagiaan kepada pasangannya karenamu, ya Allah. Dan lembutkan hati kami, ya Allah, lembutkan hati kami, ya Allah, sehingga hidup kami penuh dengan keindahan, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami kebahagiaan, wahai Zat yang memiliki kebahagiaan dan menciptakan kebahagiaan. Dan kami mohon jadikan anak-anak kami anak-anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Dari segala dosa, ya Allah. Mata kami jauhkan dari melihat yang haram, mulut kami jauhkan dari mengucapkan yang haram, telinga kami jauhkan dari mendengar yang haram, anggota tubuh kami jauhkan dari melakukan yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari yang Kau murkai, ya Allah. Jauhkan kami dari yang Kau murkai. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, apakah mereka datang untuk mengaji, ya Allah, berikan keselamatan, atau untuk berdagang di luar sana, atau datang hanya menghantarkan orang-orang yang mengaji, atau yang menjaga di pinggir jalan sana, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Atau siapapun yang ada di kiri kanan tempat ini, yang bekerja atau apapun, ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan dan keselamatan. Berikan kepada mereka semua kebaikan, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang pernah kami lihat lalu masuk neraka-Mu. Kami tidak ingin ada orang yang pernah dengar suara kami lalu mereka masuk neraka-Mu. Berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Dan ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ampuni kami, ya Allah. Makmurkan majlis ini dengan orang-orang soleh. Makmurkan majlis ini dengan orang-orang baik, ya Allah. Dan jauhkan kami dari melihat kejahatan orang, ya Allah. Jauhkan kami dari melihat aibnya orang lain. Jauhkan kami dari melihat kekurangan orang lain. Dan kami mohon tutup aib orang lain dari mata kami, dan tutup aib kami dari mata orang lain. Dan kami mohon buka aib kami di mata kami, agar kami bisa tobat dan sadar. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing sesama kami, ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah sesama kami. Kami ingin selamat di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Dan ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali Kau ampuni dosa kami. Dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa hitung satu persatu, ya Allah. Dosa kami sangat banyak, ya Allah. Kami takut dengan dosa kami, kami tidak bisa bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, dosa kami Engkau Maha tahu. Ada satu dosa yang kami masih sering melakukannya, ya Allah. Sambil sering melakukannya, padahal kami sadar dan tahu kalau itu dosa, kan? Tapi kami masih sering melakukannya. Kami mohon Kau Maha tahu tentang itu dosa. Ampuni kami dan berikan kesadaran, ya Allah. Ampuni kami dan jauhkan kami dari dosa itu. Engkau sungguh Maha kasih. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah,